pernah terbayangkan dalam kegelapan menakutkan. Tersentak ku terdiam galau dalam keheningan menyesakkan. Tanpa harapan untuk bertahan, menyedihkan bagai akhir kehidupan. Impian hilang, hilang. Tak ada lagi damai dalam kehampaan. Semua kelam terpaku. Tenggelam karam dalam perasaan, semua hitam. Akankah terus kau singkirkan, menyakitkan bagai bulan tanpa malam. Sentuhlah dia dengan ketulusan, tataplah dia dengan senyuman yang di-